Seseorang harus menjauhi ucapan-ucapan yang mengurangi tauhid. Sebagaimana perbuatan bisa mengurangi tauhid jika menyimpang dari tauhid, maka begitu juga ucapan jika menyimpang dari tauhid, maka akan mengurangi tauhid seseorang. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca satu riwayat, yaitu dari Qutailah radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang Yahudi datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, sesungguhnya kalian melakukan perbuatan syirik. Kalian ditujukan kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, atau ditujukan kepada kaum muslimin pada waktu itu, karena kalian mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Kesyirikan pada ucapan ini yaitu syirik asghar, karena menyamakan kehendak Allah dengan kehendakmu, yang mu di sini kembali kepada makhluk. Dan setiap penyamaan antara makhluk dengan khaliq dalam perkara yang khusus milik Allah, maka dia adalah syirik asghar. Kecuali jika memang benar-benar meyakini di dalam hatinya penyamaan tersebut, maka dia akan berubah menjadi syirik akbar. Kemudian Yahudi tersebut mengatakan, kalian mengucapkan demi Ka'bah. Di sini juga ucapan yang bernilai syirik asghar, karena di dalamnya terdapat sumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu adalah Baitullah Al-Ka'bah Al-Musharrafah, tetap saja merupakan penyamaan pengagungan antara makhluk Allah dengan Allah. Dan apabila ini sekedar ucapan di lisan, maka ini syirik asghar. Dan apabila diyakini di dalam hati bahwa Ka'bah sama agungnya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah syirik akbar. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya radhiyallahu anhum, apabila hendak bersumpah, supaya mengucapkan demi Rabb yang memiliki Ka'bah. Demi Rabb yang memiliki Ka'bah. Dan di sini sudah kita sebutkan bahwa apabila kita ingin mengingkari sebuah kemungkaran, maka harus menggantikan dengan yang baik sebagai gantian dari kemungkaran tersebut. Dan apabila kita mengingkari sebuah kemungkaran dan mengganti dengan yang lebih baik, maka jangan terlalu jauh pergantiannya, sehingga mudah diingat. Kemudian, dan mengucapkan atas kehendak Allah, kemudian atas kehendakmu. Di sini kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya, ketika diganti dengan kemudian, dan diganti dengan kemudian, kata dan diganti dengan kata kemudian, maka ini berubah. Dia menjadi tetap bertauhid. Karena kata kemudian menunjukkan kepada urutan. Atas kehendak Allah, kemudian kehendak engkau. Yaitu kehendak makhluk. Nah, ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita baca riwayat yang dibawakan oleh penulis. Yang kedua, qala rahimahullahu ta'ala, walahu aydan an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, anna rajulan qala linnabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ma sya'allahu wa syi'ta, qala aj'altani lillahi nidda, bal ma sya'allahu wahdah. Darinya, atau miliknya juga dari Abdullah bin Abbas. Kalau Anda lihat buku terjemahannya hanya mengucapkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menuturkan. Padahal buku aslinya menyebutkan bahwa miliknya juga dari Abdullah bin Abbas, beliau menuturkan. Miliknya kembali kepada perawi yang di atas, yaitu An-Nasa'i. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i, miliknya yaitu milik riwayat An-Nasa'i juga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas nama atau terkenal dengan sebutannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan Ibnu Abbas nama aslinya adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Berarti antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Abdullah bin Abbas adalah sepupu. Sepupu. Karena Abdullah bin Abbas anak dari Abbas, anak dari paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya Abdullah bin Abbas adalah sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wafat pada tahun 68 Hijriah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang terkenal dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau adalah salah seorang yang bernama Abdullah yang masih muda dan banyak meriwayatkan hadis dari 4 orang sahabat yang bernama Abdullah yang masih muda di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis. 4 orang sahabat Nabi yang bernama Abdullah dan di zaman Nabi masih hidup, mereka-mereka ini masih muda dan paling banyak meriwayatkan hadis. Yang disebut oleh para ulama Al-Abadilah Al-Arba'ah. Al-Abadilah Al-Arba'ah. 4 orang yang bernama Abdullah yang masih muda di kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam masih hidup. Mereka adalah Abdullah bin Abbas, terkenal dengan panggilannya Ibnu Abbas. Yang kedua, Abdullah bin Umar, terkenal panggilannya dengan Ibnu Umar. Yang ketiga, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Kemudian yang keempat, Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Taib. Para ikhwah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma habrul ummah. Ulamanya umat Islam. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menjadi ulama umat Islam dan juga turjumanul Quran, ahli tafsir di generasi sahabat Nabi radhiyallahu anhu anhum, karena salah satunya adalah berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dengan doa Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan kepada Abdullah bin Abbas agama dan ajarkan kepada, pahamkan kepada Abdullah bin Abbas agama dan ajarkan kepadanya ilmu tafsir Al-Qur'an. Akhirnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menjadi ahli tafsir di kalangan para sahabat. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, beberapa dari keistimewaan Abdullah bin Abbas yang perlu dicontoh terutama para generasi muda adalah semangatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menuntut ilmu. Semangatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menuntut ilmu. Lihat hadis riwayat Imam Ad-Darimi, cerita ini. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bercerita, "Lamma tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu li rajulin minal ansar." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, aku pernah berkata kepada seorang lelaki dari kaum Ansar, "Ya fulan, halumma falnas'al ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahumul yawma katsir." Wahai fulan, wahai temanku, ayo kita sekarang bertanya, belajar kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Sesungguhnya mereka sekarang ini masih banyak. Mereka sekarang ini masih banyak. Lalu sahabatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Wa ajaban laka ya ibn Abbas. Atara an-nasa yahtajuna ilayka wa fin nasi ashabun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam man tara?" Aneh engkau ini wahai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Apakah engkau mengira orang-orang akan memerlukanmu? Padahal di tengah-tengah manusia masih terdapat sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu fataraktu dzalik, aku tinggalkan orang itu, wa aqbaltu ala almas'alah, dan aku pun memulai menuntut ilmu. Fa in kana la yablughuni alhadithu anir rajuli fa atihi wa huwa qa'il. Kalau seandainya aku mendapati kabar bahwa hadis tersebut ada pada diri seseorang, maka aku pun mendatanginya. Dan dia sedang dalam keadaan tidur siang. Nah, ini adab. Wa huwa qa'il. Artinya gurunya tersebut di rumah sedang tidur siang. Aku duduk di depan rumahnya nunggu. Ya, aku duduk di depan rumahnya nunggu, dan ini adab yang harus kita perhatikan tatkala kita ingin bertanya, bertamu kepada rumah orang yang kita ingin bertanya kepadanya agama, apakah dia sedang sibuk ataukah dia tidak sibuk atau semisalnya. Fatawassadu ridai ala babih, maka aku pun menjadikan surbanku sebagai bantal di depan pintu rumahnya, padahal sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait. Fa tasfir rihu ala wajhi at-turab, maka rih, angin pun menerpakan pasir ke atas wajahku. Ini menunjukkan bahwa la yustata'ul ilm birahatil jism, ilmu itu tidak didapat kecuali dengan berleha-leha badan. Tidak didapat di sampingnya susu, di sampingnya bakso, di sampingnya. Enggak didapat begitu. Ilmu itu harus dituntut dengan penuh kesemangatan dan penuh pengorbanan. Ya. Makanya kadang-kadang menuntut ilmu di depan televisi dibandingkan di dalam masjid, ya, lebih khusyuk di dalam masjid dibandingkan depan televisi. Karena di depan televisi kita di sampingnya istri kita, bahkan mungkin TV-nya nyala, kita lagi main sama istri kita. Kemudian kita makan-makan, kita macam-macam. Lihat di sini, fa atawassadu ridai ala babih. Aku menjadikan bantalku, surbanku sebagai bantalku tiduran di depan pintu rumahnya. Fatasfir rihu ala wajhi turaba. Dan angin menerpakan pasir di atas wajahku. Fayakhruju fayarani. Maka orang tersebut, sang guru ini pun keluar, yaitu sahabat Nabi radhiyallahu anhu, keluar dan melihatku. Fayaqul. Lalu ia berkata, "Ya bena ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ja'a bik?" Wahai anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang membuat kamu datang ke sini? Ala arsalta ilayya fa'atik, apakah tidak cukup engkau mengutus seseorang, kemudian aku akan mendatangimu? Fa'akul, maka Abdullah bin Abbas pun berkata, ana ahaqqu an ati, aku lebih berhak untuk mendatangimu. Di sini menunjukkan bahwa al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi dan tidak mendatangi. Jangan selalu ingin didatangi oleh ustadznya. Ustadznya yang datang. Ustadznya yang didatangi. Ya. Fa'as'aluhu anil hadith. Lalu aku pun bertanya tentang hadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bercerita, fabaqiya ar-rajulu hatta ra'ani wa qad ijtama'a an-nasu 'alayya. Temanku tadi pun dia seperti itu saja dari dulu sampai akhirnya dia melihatku. Pada suatu saat orang-orang berkumpul semuanya mengerumuniku. Sedangkan temanku tadi begitu saja tidak menuntut ilmu. Maka sang teman mengatakan, kana hadzal fata a'qala minni. Sungguh pemuda tersebut menunjuk kepada Abdullah bin Abbas yang sedang dikerumuni oleh manusia lebih cerdas, lebih pintar dibandingkan aku. Ini menunjukkan bahwasanya keutamaan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bagaimana beliau senantiasa menuntut ilmu terutama di masa muda. Jangan berkata, ah masih banyak yang lain, ah aku ada cocok, dan semisalnya. Akan tetapi, tuntutlah ilmu. Dan minimal ketika kita menuntut ilmu, yang mengambil manfaatnya adalah kita sebelum orang lain. Ataupun keluarga kita sebelum orang lain. Ataupun orang-orang terdekat kita sebelum orang lain. Ini Ibnu Abbas. Yaitu nama aslinya adalah Abdullah bin Abbas. Terkenal dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menuturkan bahwa ada seorang berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Maka bersabdalah beliau, apakah kamu menjadikan diriku sebagai sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala? Hanya atas kehendak Allah saja. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ini hadis hampir sama dengan yang di atas. Dan dia penekanan terhadap hadis yang di atas. Kita baca lagi riwayat tadi, bahwa ada seorang berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seorang di sini tentunya sahabat Nabi. Tentunya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Sepertinya ini tujuannya bukan untuk mensyirikkan Allah. Tetapi tujuannya adalah untuk mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, ya sudah wahai Rasulullah, sesuai kehendak Allah dan kehendak engkau. Kami terima. Jadi bukan untuk mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nanti mungkin ada orang yang menyanggah bahwa sahabat saja melakukan ini. Maka kita katakan sahabat tidak bermaksud seperti itu radhiyallahu anhu. Akan tetapi mereka ingin mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi meskipun niatnya tidak melakukan kesyirikan, maka meskipun dengan hanya ucapan saja, jika berbau kesyirikan tetap dinyatakan sebagai kesyirikan. Dan dia adalah jenis dari syirik asghar. Dia adalah jenis dari syirik asghar. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aja'altani lillahi niddan. Apakah kamu menjadikan diriku sebagai sekutu untuk Allah? Kata apakah ini disebutkan oleh para ulama al-istifham lil-inkar. Apakah itu kata tanda, kata bertanya untuk pengingkaran. Disebutkan oleh para ulama seperti itu. Apakah bukan untuk dijawab, akan tetapi untuk mengingkari. Disebutkan oleh para ulama, al-istifham lil-ingkar, yaitu bertanya untuk mengingkari, ya, mengingkari perkataan tersebut, yaitu apakah kamu menjadikan diriku sebagai sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bal masya Allah wahdah, akan tetapi hanya atas kehendak Allah semata. Hanya atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala semata. Taib, hadis ini terdapat berbagai macam pelajaran. Yang pertama, yaitu mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan yang terdapat penyamaan dengan Allah adalah kesyirikan. Mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan yang terdapat penyamaan dengan Allah adalah kesyirikan, dan dia adalah syirik asghar, kecuali jika diyakini dengan hati maka menjadi syirik akbar. Kecuali jika diyakini dengan hati maka menjadi syirik akbar. Ini pelajaran pertama. Jadi mengagungkan Nabi wajib hukumnya, dan termasuk hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diagungkan. Akan tetapi mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyamakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini syirik. Syirik asghar. Apabila itu dari hati, maka itu syirik akbar. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang tidak berhak diibadahi dan tidak mempunyai rububiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang tidak berhak diibadahi dan tidak mempunyai rububiyah. Ya, tidak mempunyai rububiyah. Artinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia, dan beliau dan Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatakan akan hal itu. Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi ayat 110, qul innama ana basyarun. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya aku hanyalah manusia. Ditekankan lagi, seperti kalian, mislukum, seperti kalian. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah. Walaysa lahu rububiyyatun fi syai'. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki rububiyah sama sekali. Karena yang memiliki rububiyah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukti-bukti bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki rububiyah, ketika perang beliau memakai baju perang. Bahkan terkadang baju perangnya dua. Kemudian membawa senjata. Kemudian beliau lapar. Yang mana beliau keluar dari rumah. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu keluar dari rumah. Umar keluar dari rumah. Karena gara-gara lapar. Kemudian beliau juga merasakan kesakitan. Beliau juga merasakan merasakan kehausan dan semisalnya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah, dan hamba Allah yang tidak diibadahi, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki rububiyah sedikit pun. Ya. Kemudian para ikhwah, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bahwa yaitu mengingkari kemungkaran. Mengingkari kemungkaran. Harus yang diingkari adalah kemungkaran itu. Seperti misalkan tadi Rasulullah SAW bersabda, aja'altani lillahi niddan, apakah kamu menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah, sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini namanya mengingkari kemungkaran. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pelajaran selanjutnya yang terakhir dari hadis ini adalah yang paling baik mengucapkan Masya Allah wahdah, atas sesuai dengan kehendak Allah semata. Ini yang paling baik. Tapi kalau seandainya ingin menggandengkan dengan makhluk, boleh, tetapi memakai kata kemudian. Masya Allah thumma syi'ta. Sesuai dengan kehendak Allah, kemudian sesuai dengan kehendakmu. Ini semuanya karena Allah, kemudian karenamu. Ini boleh. Tetapi yang paling utama adalah Masya Allah wahdah. Ini semuanya adalah atas kehendak Allah semata. Ini yang paling utama. Tetapi kalau ingin menggandengkan atas kehendak makhluk, boleh. Tetapi memakai kata kemudian. Ya. Semuanya ini karena Allah, kemudian karenamu. Boleh. Tetapi yang paling utama adalah mengatakan Masya Allah wahdah. Artinya sesuai dengan kehendak Allah. Dan ucapan Masya Allah pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu adalah ucapan ketika seseorang takjub. Ketika seseorang takjub dengan sesuatu. Masya Allah, la quwata illa billah. Atau saya ulangi, ucapan Masya Allah sering dipakai oleh orang untuk ucapan takjub. Melihat sesuatu yang menakjubkannya. Misalkan, gedung tinggi, rumah megah, mobil mewah, ya, anak bungas, kemudian perempuan cantik, Masya Allah. Tetapi sebenarnya ucapan takjub ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, yang paling nyunnah adalah dengan mengucapkan mubarak, semoga selalu diberkahi. Atau Allahumma barik. Mubarak atau Allahumma barik. Makanya ketika ada orang baru menikah misalkan, kita ucapkan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Ya, bukan Masya Allah, bukan. Ya, tetapi mendoakan berkah. Ini lebih nyunnah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'a ahadukum ma yu'jibuhu fabarik lahu." Jika salah seorang dari kalian melihat sesuatu yang menakjubkannya dari saudaranya, maka ucapkanlah berkah untuknya. Artinya doakan agar dia mendapatkan berkah. Ya, agar dia mendapatkan berkah. Jadi yang lebih nyunnah adalah Allahumma barik. Ya Allah berkahilah. Ataupun mubarak. Semoga selalu diberkahi oleh Allah. Adapun ucapan Masya Allah boleh saja dengan tambahan Masya Allah tabarakallah. Masya Allah tabarakallah. Ini boleh. Adapun hanya sekedar melihat sesuatu yang menakjubkan kemudian mengucapkan Masya Allah, Masya Allah, ini bagus tetapi kurang nyunnah, belum ada dalil yang kuat. Tetapi ucapannya yang benar adalah Masya Allah tabarakallah. Ya, misalkan baru menyuci motor, nyuci mobil, Masya Allah tabarakallah. Agar tidak kena ain. Kadang-kadang yang punya mobil, punya motor yang memberikan keburukan kepada motor dan mobilnya sendiri. Ya, Oma mengkilat banar, siapa dulu membasuhnya? Bukan Masya Allah tabarakallah, siapa dulu membasuhnya? Nah itu nanti matanya sendiri yang kena ain. Akhirnya, ya, dibasuh, dipakai, kemudian kena rigat karena becek dan semisalnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi ucapan Masya Allah itu bisa digunakan untuk ucapan takjub apabila mengucapkan Masya Allah ditambah dengan Tabarakallah. Nah, kemudian kita baca hadis selanjutnya. Nah, pas azan. Silakan azan. Ya, kita lanjutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Riwayat selanjutnya, ini riwayat yang terakhir pada bab ini dan agak panjang. Wali bni Majah ani Tufaili akhi Aisyah tali ummiha qal ra'aitu ka'anni ataitu ala nafarin minal yahud faqultu innakum la antumul qaum laula annakum taquluna Uzair ibn Allah قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرته فقال هل أخبرت بها أحدا قلت نعم قال فحمل الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم فإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari At-Tufail. Tufail, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita baca dulu ya sampai akhir. Saudara seibu dari dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, aku bermimpi seakan-akan aku mendatangi sekelompok orang Yahudi. Aku berkata kepada mereka, sungguh kalian adalah sebaik-baik kaum, seandainya kalian tidak mengatakan Uzair putra Allah. Mereka menjawab, sungguh kalian pun sebaik-baik kaum, seandainya kalian tidak mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Lalu aku menjumpai sekelompok orang-orang Nasrani. Maka aku berkata kepada mereka, sungguh kalian adalah sebaik-baik kaum, seandainya kalian tidak mengatakan Al-Masih putra Muhammad. Mereka menjawab, putra Allah. Sungguh kamu pun sebaik-baik kaum, seandainya kamu tidak mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Ketika pagi hari aku beritahukan mimpiku tersebut kepada kawan-kawanku. Kemudian aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan aku beritahukan kepada beliau. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya, apakah engkau telah memberitahukannya kepada seseorang? Aku menjawab, iya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertahmid dan memuji Allah. Kemudian bersabda, amma ba'du, sesungguhnya Tufail telah bermimpi sesuatu yang telah diberitahukan kepada orang-orang di antara kalian. Dan sesungguhnya kalian telah mengucapkan suatu ucapan yang ketika itu aku belum sempat melarangnya kepada kalian karena aku ada beberapa halangan. Maka janganlah kalian mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad, akan tetapi katakanlah atas kehendak Allah semata. Pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diriwayatkan Ibnu Majah dari At-Tufail. Tufail disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala, nama asli beliau adalah At-Tufail bin Abdullah bin Sakhbarah bin Abdullah bin Sakhbarah. Ini adalah saudara seibu dengan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, saudara seibu dengan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian ia berkata, aku bermimpi seakan-akan aku mendatangi sekelompok orang Yahudi. Seakan-akan aku mendatangi sekelompok orang Yahudi. Ini waktu itu kaum Yahudi masih ada di kota Madinah, belum dikeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Madinah. Kemudian aku berkata kepada kaum Yahudi, sungguh kalian adalah sebaik-baik kaum. Seandainya kalian tidak mengatakan Uzair putra Allah. Para ikhwah, siapa itu Uzair? Uzair adalah seorang lelaki saleh yang mana kaum Yahudi menyatakan bahwa Uzair adalah anak Allah. Kenapa demikian? Karena Uzair ini dianggap mempunyai kehebatan karena bisa menghafal kitab Taurat. Kalau seandainya pemikirannya di zaman sekarang untuk umat Islam seperti pemikiran orang Yahudi, banyak anak-anak Allah di dunia ini, para penghafal Al-Quran. Si Kamil Ahmad yang kemarin kesini, ya, kalau seandainya sesuai dengan pemikiran kaum Yahudi. Taib, kemudian Uzair putra Allah, artinya sebenarnya kaum Yahudi sebaik-baik kaum. Kalau seandainya mereka tidak mengatakan Uzair ibnullah. Dan perkataan itu disebutkan dalam Al-Quran. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Kaum Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu ada disebutkan dalam surat Taubah surat ke-9 ayat 30. Dan kaum Nasrani juga mengatakan Al-Masih ibnullah. Tadi Uzair sudah kita jelaskan. Yahudi tidak mau kalah. Tetapi tidak mau kalahnya Yahudi ini benar. Yaitu sungguh kamu mengatakan, sungguh kalian pun sebaik-baik kaum. Seandainya kalian tidak mengatakan atas kehendak Allah dan atas kehendak Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa Yahudi faham syirik asghar. Jadi jangan sampai kalah dengan Yahudi. Ya, orang-orang yang sering mengucapkan coba kedede ikam. Nah, itu sama tuh kalau bahasa Banjarnya. Ya, coba kedede ikam. Itu artinya gara-gara ikam nih aku selamat. Ya. Itu hampir sama dengan ucapan-ucapan seperti ini, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Di sini disebutkan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Ada semacam penyamaan kehendak, penyamaan masyiah antara kehendak Allah dengan kehendak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau itu hanya di lisan hukumnya hukumnya haram karena syirik asghar. Kalau ditanya hukumnya haram atau apa gitu ya. Ya, hukumnya haram karena dia adalah syirik asghar. Tapi kalau seandainya di hati, maka perbuatannya adalah syirik akbar. Hukumnya haram. Lalu aku menjumpai sekelompok orang-orang Nasrani. Dan maka aku berkata kepada mereka, sungguh kamu adalah sebaik-baik kaum. Seandainya kamu tidak mengatakan Al-Masih putra Allah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kenapa Nabi Isa bin Maryam disebut oleh orang Nasrani sebagai Masih? Masih artinya ada berbagai macam sebab. Karena Masih yaitu Masih yang mengusap. Karena disebutkan bahwasanya di dalam Al-Quran Nabi Isa alaihi salam menyembuhkan penyakit orang yang buta dan orang yang penyakit kulit. Al-Akmah wal-Abras, ya, disebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran. Surat ketiga ayat 49. Saya bacakan ayatnya. Wa rasulan ila bani Israel. Dan sebagai seorang rasul, Nabi Isa sebagai seorang rasul kepada bani Israel. Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Yang berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepada kalian dengan membawa sesuatu tanda mukjizat dari Rabb kalian. Tanda mukjizatnya apa? Anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idznillah. Yang artinya, aku membuat untuk kalian dari tanah berbentuk burung. Kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Ini satu. Yang kedua, wa ubriul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah. Dan aku menyembuhkan orang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak, yaitu penyakit kulit, ya. Dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Nah, ini kata-kata ubriul akmaha, aku menyembuhkan orang buta, yaitu diusap. Makanya Nabi Isa dinamakan dengan Al-Masih, yang mengobati manusia dengan mengusap butanya Al-Akmah, bukan hanya sekedar Al-A'ma, bukan tunanetra, tetapi Akmah, yaitu buta dari mulai lahir. Ini lebih sulit dibandingkan buta ketika sudah dewasa. Ya, beda. Buta sudah dewasa dengan buta dari mulai lahir. Nah, ini sebab pertama kenapa Nabi Isa alaihi salam dimakan Al-Masih. Al-Masih diambil dari kata-kata Masihun, yang maknanya adalah Masihun, yang artinya sang pengusap. Sang pengusap Masihun, ya. Jadi diambil dari kata-kata Masih dari wazan fa'il, yang maknanya adalah fa'ilun, yaitu Masihun, yang mengusap. Masih, ya. Diambil dari kata-kata Masih yang artinya Masihun, yang mengusap. Mengusap orang yang sakit mata ataupun orang yang buta dari lahir, atau mengusap orang yang kena penyakit kulit, kemudian diusap, kemudian sembuh. Subhanallah. Seperti itu melihat mukjizat tetap tidak beriman. Itu kebangetan. Kurang ajar. Tetapi itulah hidayah. Itulah hidayah. Hidayah milik Allah. Yang melihat mukjizat, Abu Lahab, Ummu Jamil, Arwa, istri Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib, tidak beriman kepada Allah. Yang belum pernah melihat mukjizat seperti kita-kita, walhamdulillah beriman. Dan mudah-mudahan mati dalam keimanan. Itu di situ nilai hidayah. Di situ kita harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah. Bahwa hidayah itu mahal. Karena tidak semua orang diberikan hidayah oleh Allah. Bayangkan kita ditakdirkan oleh Allah sampai detik ini, 50 ribu tahun takdir tersebut sebelum penciptaan langit dan bumi, kita sebagai seorang muslim. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian sebab yang lain, yaitu para ulama salaf mengatakan, summiya masihan limashihil arda wa kathratu siyahatihi fiha lidda'wati ilad-din. Nabi Isa alaihi salam dinamakan dengan Al-Masih karena saking seringnya berjalan di bumi. Maksudnya saking banyaknya berdakwah ke daerah-daerah mana saja, saking banyaknya berjalan. Karena arti Masih adalah karena beliau menelusuri jalan-jalan yang di atas muka bumi ini. Ini sebab yang kedua kenapa Nabi Isa alaihi salam dinamakan dengan Al-Masih. Sebab yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, li'annahu kana mamsuhul qadamain ay la akhmasa lahu. Karena telapak kaki Nabi Isa alaihi salam tidak ada perutnya. Kalau Anda lihat telapak kaki Anda itu ada perutnya yang agak ke dalam. Nabi Isa alaihi salam tidak ada. Ini sebab yang ketiga yang disebutkan oleh sebagian ulama. Sebutkan yang keempat, yaitu karena para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa beliau adalah orang yang penuh dengan berkah. Ketika mengusap, maka usapannya penuh dengan berkah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan aku penuh dengan berkah dimanapun aku berada. Surat Maryam, surat ke-19, ayat 31. Nah, ini beberapa sebab, tetapi yang paling kuat tadi, yang pertama, bahwa beliau mengusap orang yang tunanetra dari lahir dan orang yang punya penyakit kulit. Maka makna dari Al-Masih adalah Masih. Makna dari Al-Masih adalah Masih, yaitu yang mengusap orang yang sakit dan sembuh. Berdasarkan dalil surat apa tadi? Hah? Ali Imran ayat berapa? 49. Baik. Kita lanjutkan. Mereka menjawab, sungguh kalian pun sebaik-baik kaum. Seandainya kalian tidak mengatakan atas kehendak Allah dan atas kehendak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika sebelumnya saya ingin menjelaskan lagi kenapa Nabi Isa dinamakan oleh orang Nasrani sebagai Ibnullah, anak Allah. Kalau tadi Uzair dinamakan oleh orang Yahudi sebagai anak Allah karena menghafal kitab Taurat. Kenapa Nabi Isa alaihi salam dinamakan oleh orang Nasrani sebagai anak Allah? Ada beberapa sebab. Sebab yang paling utama adalah bahwa Nabi Isa alaihi salam itu ruh dari Allah. Ruh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang Yahudi, orang Nasrani mengira bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menitis pada Nabi Isa. Menitis pada Nabi Isa. Ini yang disebut dengan al-hulul. Menitis. Jadi Allah kemudian menitis kepada Nabi Isa. Jadilah Nabi Isa itu Allah. Makanya mereka sebut dengan anak Tuhan. Anak Allah subhanahu wa ta'ala, kata mereka. Ta'ala Allah amma yaqulun uluan kabira. Allah subhanahu wa ta'ala maha suci atas apa yang mereka ucapkan. Ini sebab yang pertama. Dan itu disebutkan oleh Allah tentang ruh, bahwasanya Nabi Isa adalah ruh dari Allah. Surat An-Nisa surat keempat ayat 171. Surat keempat ayat 171. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Jangan kalian melampaui batas dalam agama kalian. Wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Dan janganlah kalian mengucapkan atas nama Allah kecuali dengan kebenaran. Innamal Masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya Al-Masih adalah Isa dan beliau adalah putra Maryam. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam alaihissalam. Kalimat yang Allah berikan kepada Maryam, yaitu ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kun. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kun. Ya. Maka, ini adalah kalimat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Maryam alaihissalam. Sebagaimana disebutkan dalam surat Maryam, dan juga surat Ali Imran, ya. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam, sebentar. Ya, surat Maryam. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Surat Maryam, surat ke-19 ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalat anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni bashar." Kata Maryam alaihi salam, "Bagaimana aku memiliki anak laki-laki, padahal tidak ada seorang manusia pun yang pernah menyentuhku." Maka Jibril alaihissalam mengatakan, "Kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin." Itu adalah, demikianlah Rabbmu berfirman, itu adalah mudah bagiku. Itu adalah mudah bagiku. Nah, di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kun fayakun. Ya. Inilah kalimat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kun, kalimatnya itu apa? Kun, bukan kun fayakun, bukan. Kun. Ya. Itu yang disebutkan juga di dalam Al-Qur'an, seperti dalam surat Ali Imran, "Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun." Jika Allah telah menetapkan sesuatu, maka Allah cukup mengatakan kun. Jadilah. Itu yang disebut dengan kalimat Allah. Lalu jadilah. Ini penting, ini masalah akidah. Saya harus menulisnya. Perhatikan dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat ke-47. Surat ketiga ayat 47, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun." Ini ucapannya. Ini yang disebut dengan kalimat Allah. Nabi Isa alaihi salam mempunyai gelar kalimatullah. Isa itu mempunyai gelar alaihi salam kalimat Allah. Ya, kalimat Allah itu ini. Bahwa terjadinya Nabi Isa tanpa harus ada persetubuhan antara laki dengan perempuan. Maryam alaihi salam didatangi oleh Jibril. Kemudian Jibril mengatakan kepada perut Maryam, kun. Inilah yang disebut dengan kalimat Allah. Dan ini keistimewaan Nabi Isa alaihi salam. Dan ini, dengan ucapan seperti ini, kita bisa mendakwahi orang-orang Nasrani. Mendakwahi orang-orang Nasrani. Bahwasanya Nabi Isa, ya, Yesus bagi mereka, itu adalah kalimatullah. Kalimat Allah. Kalimat Allah maksudnya adalah ucapan Allah, kun. Kun, jadilah. Adapun fayakun, ya, fayakun itu adalah kabarnya, maka jadilah. Kalimatnya bukan kun fayakun, tetapi kun. Ya, kalimatnya itu. Fayakun ini adalah kabar, maka jadilah. Begitu ceritanya. Paham ya ini? Ini salah satu dari gelar yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihi salam. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi dalam surah An-Nisa surat ke-4 ayat 177. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya, yaitu kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam. Wa ruhun minhu, dan ruh darinya. Ya, ruh darinya itu maksudnya adalah ruh yang Allah ciptakan, kemudian setelah itu Allah masukkan ke dalam perutnya Maryam alaihissalam. Bukan berarti ruh Allah kemudian Allah berikan kepada Maryam. Ini salah, ya. Ruh bukan berarti ruh Allah yang Allah berikan kepada Maryam. Ini salah. Tetapi yang dimaksud di sini ruh yang Allah ciptakan. Ruh yang Allah ciptakan. Lihat, Imam Ibnu Katsir mengatakan wal azhar al awwal. Yang lebih jelas pendapatnya adalah pendapat yang pertama, annahu makhluqun min ruhin makhluqah. Bahwasanya ruh itu makhluk yang Allah ciptakan dan dimasukkan ke dalam perutnya Maryam. Bukan berarti Allah punya ruh, kemudian Allah bagi ruhnya Allah dengan ruhnya Nabi kepada Nabi Isa. Bukan. Ya, wa ruhun minhu, dan ruhnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sinilah kekeliruan kaum Nasrani. Dari sini saya menujunya cuma ini sebenarnya. Di sinilah kekeliruan kaum Nasrani, bahwasanya mereka mengatakan Nabi Isa atau Yesus itu adalah ruhnya Allah. Berarti sebenarnya Nabi Isa itu adalah Allah. Allah adalah Nabi Isa. Mereka bingung. Ya. Nabi Isa Allah, Allah Nabi Isa. Kenapa? Karena Allah mempunyai ruh dibagi, ataupun Allah menitis kepada Nabi Isa. Jadi ada dua pendapat dalam kaum Nasrani itu. Ada dua pendapat dalam kaum Nasrani. Ada namanya ittihad, bersatu. Seperti kopi bersatu dengan susu menjadi kopi susu. Nah, maksudnya anak Tuhan juga seperti itu. Mereka mengatakan Allah bersatu dengan Nabi Isa menjadi anak Tuhan. Nah, itu dia. Kemudian yang kedua, sistem ataupun pemikiran ala Nasrani, yaitu al-hulul, menitis. Yang pertama istilahnya adalah ittihad. Yang kedua istilahnya apa? Al-hulul. Ittihad itu artinya menyatu, ya, bersatu antara Allah dengan Nabi Isa, bersatu menjadi Isa adalah anak Tuhan, anak Allah. Yang kedua adalah menitis. Jadi menitis itu tidak bersatu, tetapi Allah menitis ke dalam diri Nabi Isa. Kemudian setelah itu tidak ada lagi Nabi Isa, yang ada adalah Allah. Makanya mereka mengatakan Ruh Kudus, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, itu satu dalam tiga, tiga dalam satu. Ya, satu dalam tiga, tiga dalam satu. Pemikirannya dari seperti ini. Dari kata-kata waruhun min. Dan itu adalah ruh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka salah memahaminya. Pendapat yang benar, ruh adalah Allah ciptakan ruh, kemudian Allah masukkan ke dalam perutnya perutnya Maryam. Itu keyakinan orang Islam. Maka tetaplah Nabi Isa adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian aku mendatang, ketika pagi hari aku beritahukan mimpiku tersebut kepada kawan-kawanku. Kemudian aku mendatangi Nabi Muhammad SAW dan aku beritahukan kepada beliau. Nabi bertanya, apakah kamu telah memberitahukannya kepada seseorang? Maksudnya, kalau seandainya engkau belum beritahukan, mungkin Nabi Muhammad SAW akan mengatakan, kalau begitu jangan engkau beritahukan. Tapi karena Tufail sudah mengatakan, iya. Maka Rasulullah SAW akhirnya pun harus mengabarkannya kepada semua sahabatnya. Nah, amma ba'du, Nabi Muhammad SAW bertahmid. Tahmid itu artinya adalah mengucapkan alhamdulillah, atau bahasa kita innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu sampai akhir, dan memuji Allah, ya, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan pujian-pujian. Kemudian amma ba'du, di sini terdapat faedah bahwasanya apabila kita ingin berbicara di hadapan orang dalam dalam momen apapun, lebih baik kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi ada semacam pembukaan bismillah, pujian, kemudian salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga disunahkan untuk mengucapkan amma ba'du. Amma ba'du itu istilah perkataan orang Arab. Amma ba'du, istilah perkataan orang Arab. Yang maksudnya adalah apapun yang saya ucapkan setelah ini, maka tidak ada hubungannya dengan yang sebelumnya. Istilah perkataan orang Arab. Yang artinya adalah apapun yang saya ucapkan setelah ini, maka tidak ada hubungannya dengan sebelumnya. Amma ba'du. Sesungguhnya Tufail telah bermimpi sesuatu yang telah diberitahukan kepada orang-orang di antara kalian. Tufail sudah bermimpi dan Tufail radhiyallahu anhu sudah menceritakannya kepada sebagian dari para sahabat. Dan sesungguhnya kalian telah mengucapkan suatu ucapan yang ketika itu aku belum sempat melarangnya kepada kalian karena aku ada beberapa halangan. Ini menunjukkan bahwasanya asal hukum ucapan tersebut terlarang. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam belum sempat untuk melarangnya karena ada beberapa halangan. Halangan baik halangan kemanusiaan, ya manusiawi, ataupun halangan karena ada sesuatu yang belum datang dari Allah Subhanahu wa taala wahyunya. Maka janganlah kamu mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Akan tetapi katakanlah atas kehendak Allah semata. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang bagian akhir sudah dipahami. Baik, sekarang kita masuk kepada kandungan bab. Penulis rahimahullahu taala mengatakan fihi masail, kandungan bab ini, ma'rifatul yahud bisyirkil asghar. Hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa orang Yahudi pun mengerti perbuatan yang disebut dengan syirik asghar. Ya, orang Yahudi tahu bahwa itu syirik asghar, yaitu dengan mengucapkan sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syirik asghar, kalau seandainya diyakini dengan hati, menjadi syirik akbar. Yang kedua, fahmul insan idza kana lahu hawa. Pemahaman manusia apabila dipengaruhi oleh hawa nafsunya. Ini maksudnya adalah seperti kaum Yahudi. Dia mengerti kebenaran. Dia tahu bahwa itu kebenaran. Bahwa tidak boleh mengatakan Uzair ibnullah. Tidak boleh. Uzair anak Tuhan. Tidak boleh. Dia faham itu. Akan tetapi susah menerimanya. Kenapa? Karena dia punya hawa nafsu. Dan ini biasanya orang-orang yang susah dinasihati. Orang-orang yang menyombongkan diri susah menerima nasihat. Kenapa? Karena menolak kebenaran. Karena menolak kebenaran. Seperti misalkan ada orang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa idza qila lahu taqillah akhadathu al-izzatu bil ith. Jika dikatakan kepada dia, takutlah engkau kepada Allah. Jangan bermaksiat. Jangan melakukan kesyirikan. Jangan melakukan perbuatan bid'ah. Takut engkau kepada Allah. Maka sebagian orang kadang-kadang akhadathul izzah. Tumbuh rasa sombong di dalam dirinya. Akhirnya dia mengucapkan, sudah gen, urus orang aja. Mau masuk neraka, aku jual. Kada lain nikam jual. Nah, itu kadang-kadang perkataan seperti itu ada. Ya. Ini yang dimaksudkan oleh penulis. Yaitu, orang sulit menerima kebenaran kalau seandainya dia hawa nafsu. Hawa nafsunya didahulukan dibandingkan akal sehatnya. Ya. Dan saya perhatikan juga orang sulit menerima kebenaran kalau seandainya di situ ada kepentingan. Terutama kepentingan dunia. Contoh para pemusik. Sulit menerima kebenaran agar meninggalkan musiknya. Karena di situ dia nyari duit. Di situ hidupnya. Susah untuk menerima kebenaran. Para pezina, ya, waktu itu di beberapa daerah di Jawa dan sekitarnya, ada tempat-tempat lokalisasi yang dibubarkan, ditutup oleh pemerintah secara resmi. Keluar perda, keluar peraturan daerah secara resmi. Mereka tidak setuju. dengan penutupan tersebut. Padahal tempat lokalisasi. Disebabkan kenapa? Karena dia nyari duit di situ. Maka di sini ada semacam pelajaran menarik. Seseorang sulit menerima kebenaran karena hawa nafsu. Dan juga seseorang sulit menerima kebenaran karena di situ dia mengais rezeki. Ya, dinasehati, susah untuk menerima kebenaran. Karena di situ dia ngais rezeki, di situ dia mencari sesuap nasi. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sama seperti Yahudi, dia mengerti kebenaran tetapi tidak mau mengikuti kebenaran itu dan tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawanya. Malah nyari-nyari kesalahan. Kalian juga salah, ya gitu bahasa kita. Wahai kaum Yahudi, kalian ini sebaik-baik kaum kalau tidak mengatakan Uzair anak Allah. Kata kaum Yahudi, kalian juga salah. Nah, itu dia. Itu ada sering orang kalau diberi nasihat seperti itu. Bukannya menerima nasihat, malah nyari kesalahan yang memberi nasihat. Itu menunjukkan hatinya kurang bersih. Ya. Tetapi orang yang diberikan nasihat, antum salah begini, antum kurangnya begini. Oh iya, taib, terima kasih, jazakallahu khairan. Itu namanya hatinya bersih. Ya, tidak ingin menyombongkan diri. Ini sama persis, ya, misalkan siapa? Istri menasehati, biasanya dari bawahan ke atasan nih. Susah menerima nasihat. Atasannya susah menerima nasihat. Istri memberikan nasihat kepada suami. Maka sang suami susah menerima nasihat. Ikam juga. Nah. Ya, itu rancak seperti itu. Sering itu susah untuk menerima nasihat karena hatinya kurang bersih. Diberi nasihat malah nyari kesalahan-kesalahan. Begitu juga biasanya seperti yang saya ungkap tadi, yang diberikan nasihat orang atasan itu susah untuk menerima nasihat karena yang memberikan nasihat orang bawahan dianggap meremehkannya. Anak memberikan nasihat kepada orang tuanya, ya, maka dianggap remeh. Sudah gen, berdiam. Aku makan uyah lebih banyak daripada ikam. Nah, itu susah, ya. Ini hati-hati sistem balas dendam di tengah keluarga tidak benar, terutama suami, ya, dinasihati oleh istri kalau memang salah, ucapkan jazakillahu khairan, terima kasih atas nasihatnya, insya Allah akan berubah. Ya, jangan balas dendam. Jangan balas dendam. Itu sistem balas dendam di tengah suami istri tidak akan mendatangkan kebaikan. Ya, tidak akan mendatangkan kebaikan. Kata suami, kata istri, kenapa berdusta? Misalkan, ya, kenapa berdusta? Ujar suami, aku berdusta sekali, ikam berdusta 10 kali. Ini tidak benar. Ya, tidak benar saling sistem balas dendam di antara suami istri. Jomblo kada paham nih. Rezeki paham sudah rezeki. Nah, ya baru nikah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian mohon maaf kita lanjutkan sedikit ya. Padahal waktunya sudah habis ini. 3, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian menjadikan diriku sebagai sekutu untuk Allah sebagai penolakan terhadap orang yang berkata kepada beliau atas kehendak Allah dan atas kehendakmu? Jika demikian sikap beliau, lalu bagaimana dengan orang yang mengatakan, wahai makhluk termulia, tiada seorang pun bagiku sebagai tempat aku berlindung selain engkau, dan dua bait selanjutnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kasidah yang disebutkan oleh salah seorang yang bernama Muhammad bin Sa'id bin Hammad As-Sanhaji Al-Busiri. Ini seorang syair, penyair yang hidup pada tahun pada abad ke-7 Hijriah. 696 Hijriah beliau meninggal. Dan beliau disebut sebagai Syair Al-Iskandariyah. Yaitu syair orang Iskandariyah. Iskandariyah itu ada di Mesir. dan beliau mempunyai kasidah namanya Kasidah Burdah yang sangat terkenal. Dan di dalam kasidahnya tersebut disebutkan, ya akramal khalqi ma liman aludzu bihi siwaka inda hululil haditsil amimi. Wahai makhluk termulia, tiada seorang pun bagiku sebagai tempat berlindung selain engkau. Nah, ini kan tidak pantas. Makhluk yang paling termulia siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan untuk minta perlindungan, berlindung hanya kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Hanya kepada Allah tempat berlindung, bukan kepada makhluk yang paling termulia, meskipun beliau makhluk yang paling termulia. Kemudian juga dua bait selanjutnya, illam takun akhidhan yaumal ma'adi yadi afwan wa illa faqul ya zallatal qadami. Kalau seandainya engkau tidak menarikku pada hari kebangkitan ya sebagai pemberian maaf, maka kalau tidak maka ucapkanlah ya zallatal qadami, niscaya aku akan terpleset. Ini menunjukkan bahwasanya meminta perlindungan dan pertolongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bait yang ketiga, fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmul lauhi wal qalam. Dan sesungguhnya kedermawananmu adalah semua rezeki yang ada di dunia. Nah, ini tidak benar, yang memberikan rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk ilmumu adalah ilmu yang ada dalam kitab Allahul Mahfuz dan penulisan takdir. Para ulama bersepakat bahwa tidak ada yang mengetahui ilmu Lauhul Mahfuz kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya kita mengucapkan atas kehendak Allah dan atas kehendak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu saja tercela karena termasuk kesyirikan asghar, apalagi sampai mengakui rububiyah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Kemudian yang terakhir, ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu termasuk syirik asghar dan tidak termasuk syirik akbar. Karena beliau bersabda, dan sesungguhnya kamu telah mengucapkan suatu ucapan yang ketika itu aku belum sempat melarangnya kepadamu karena aku ada beberapa halangan. Maksudnya, kalau seandainya itu syirik akbar, niscaya akan dilarang dengan segera. Ya, tidak ada kata karena aku terhalang, tidak. Kalau seandainya itu syirik akbar, tetapi itu syirik asghar, makanya Rasulullah SAW mengatakan, aku ada beberapa halangan, belum sempat untuk memberitahukan kepada kalian bahwa itu terlarang. Naam. Kemudian sebelum terakhir, mimpi baik termasuk salah satu macam wahyu, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Bukhari dan Muslim, ar-ru'ya salihah juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Yang artinya, mimpi yang baik adalah satu bagian dari 46 bagian dari kenabian. Satu bagian dari 46 dari kenabian. Mimpi yang baik. Sebenarnya saya ingin berbicara tentang adab-adab mimpi, sudah saya siapkan dari rumah tadi, tapi waktunya tidak cukup ya. Yang keenam, mimpi kadangkala menjadi sebab disyariatkannya sebagian hukum. Ini kalau terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun mimpi di zaman sekarang enggak bisa. Karena agama sudah sempurna. Nanti datang orang, saya bermimpi bertemu Rasulullah bahwa puasa Ramadan kada usah lagi. Ya. Ini nanti mimpinya mimpi ngaco. Jadi mimpi terkadang bisa menjadi wahyu kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Insyaallah di sesi pertanyaan saya akan sebutkan beberapa adab mimpi jika memang ada yang bertanya. Naam. Wallahu a'lam. Kita masuk kepada pertanyaan. Apa hukumnya berdiri ketika seorang datang? Karena di sekolah saya ketika guru datang disuruh berdiri dan memberi salam. Bagaimana menjelaskan apa itu salafi kepada orang-orang yang menyebut salafi Wahabi? Barakallahu fik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hukum berdiri untuk orang yang datang? Perhatikan baik-baik. Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Lam yakun syakhsun ahabba ilaihim minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum ada seorang pun yang paling dicintai oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu lahu lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik. Dan mereka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jika melihat beliau datang, maka mereka tidak bangun untuk menyambut beliau, karena mereka mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenci akan hal itu. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya tidak diperbolehkan untuk bangun karena kedatangan seseorang. Bahkan dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yatamassala lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang ingin dan suka orang-orang bangun karena kedatangannya, maka ambillah tempatnya dari api neraka. Ambillah tempatnya dari api neraka. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa bangun untuk orang yang datang adalah termasuk daripada dosa besar. Bangun untuk orang yang datang adalah termasuk dari dosa besar. Akan tetapi, apabila seseorang bangun untuk menemuinya langsung. Jadi ada orang datang, dia bangun untuk menemuinya. Maka ini tidak mengapa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Qumu ila sayyidikum." Silahkan kalian bangun untuk menemui pemimpin kalian. Ini apabila datang ingin menemuinya. Maka dipisah-pisah hukumnya. Apabila hanya berdiri, hanya sekedar orang datang dia berdiri, maka ini tercela. Tapi kalau seandainya dia berdiri untuk menyalami, berdiri untuk menyalami, maka ini tidak mengapa, ya. Nah, yang terjadi pada murid-murid adalah dia berdiri ketika gurunya datang, ya, dan tidak menyalami, maka ini tidak perlu. Maka ini tidak perlu dan dikhawatirkan ini berdosa. Dan gurunya semestinya tidak perlu membuat anaknya berdiri karena kedatangannya. Kalau ingin mengajarkan adab, maka ajarkanlah yang sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menjelaskan apa itu salafi kepada orang-orang yang menyebut salafi Wahabi? Yang pertama, yang ingin menjelaskan belajar dulu. Yang ingin menjelaskan belajar dulu apa itu ajaran salafiyah. Sedikit penjelasan ringan agar antum juga bisa menjelaskan kepada orang lain. Salaf artinya adalah orang-orang yang terdahulu dari nenek moyang. Adapun ajaran salaf maksudnya adalah ajaran yang memahami Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Para salafus saleh, yaitu para sahabat dan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mengikuti sahabat dengan baik. Itulah yang disebut dengan ajaran salaf, yang disebut dalam bahasa Arabnya salafiyah. Ajaran salaf, yaitu metode bermanhaj salaf. salafiyah. Orang yang mengikuti metode ini maka disebut dengan salafi. Disebut dengan apa? Salafi. Ya. Adapun istilah salafi wahabi, maka ini adalah istilah celaan dari orang-orang yang tidak suka kepada kaum muslimin yang ingin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan memurnikan ajarannya sesuai Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh. Nah, itu kira-kira penjelasan yang ringkas. Kalau seandainya ingin jelas, maka silahkan ikut kajian saya setiap Sabtu subuh, ya, Sabtu subuh pekan pertama. Setiap Sabtu subuh pekan pertama kita belajar tentang apa itu salaf secara mendalam dan secara sistematis. Apa itu salaf, apa itu salafiyah, apa nama-nama kelompok salafiyah, nama-nama syar'i, ya. Jadi kita benar-benar paham, bukan hanya sekedar berhijrah dengan casingnya saja, jenggotan, celana di atas dua mata kaki, jilbab lebar, cadaran, akan tetapi tidak faham apa itu hijrah, apa itu salaf, apa itu dakwah salaf, tidak faham. Yang penting masjidnya masjid Imam Syafi'i, yang penting ustadznya Ustaz Khairullah. Ini tidak seperti itu yang cara beragama, ya, wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya menamai warung dengan berkat tuan guru? Adakah warung ini? Kalau ada, saya tidak mau menjawab karena berkenaan dengan warung tertentu. Ya. Kalau ada, yang jelas begini, kalau seandainya dinisbatkan berkat, Allah Subhanahu wa taala Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa annal barakata lillah, dan ketahuilah bahwasanya berkah itu milik Allah, bukan milik manusia. Berkah itu milik Allah, bukan milik manusia, ya, wallahu alam. Dan sedikit tentang tabarruk. Tabarruk itu jika yang dimaksud adalah mengambil berkah pada sesuatu, maka diperbolehkan pada sesuatu yang memang diberkahi oleh Allah, atau waktu yang memang diberkahi oleh Allah, atau tempat yang memang diberkahi oleh Allah. Seperti misalkan waktu yang diberkahi oleh Allah, sepertiga malam terakhir di antara azan dan iqamah, ketika sujud, ketika sebelum salam di dalam sholat, dan semisalnya. Ataupun tempat Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kota Mekah, kota Madinah, penuh dengan berkah. Ataupun sesuatu yang penuh dengan berkah seperti air zam-zam dan yang lainnya. Adapun bertabarruk dengan makhluk, ini tidak diperbolehkan kecuali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Mereka bertabaruk dengan bekas air wudunya Rasulullah, bahkan bertabaruk dengan bekas air bekas wudunya Rasulullah. Bekas air bekas wudunya Rasulullah. Jadi para sahabat yang mendapatkan bekasnya, kemudian sahabat yang lain mendapatkan bekas-bekasnya wudunya Rasulullah, ini boleh bertabaruk dengannya. Bertabaruk dengan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertabaruk dengan air keringat, air ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya khusus untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bisa ditabaruki secara jasadnya. Adapun makhluk-makhluk selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pendapat yang lebih kuat, tidak bisa ditabaruki mereka, meskipun mereka orang saleh. Kenapa? Karena kesolehan mereka tidak sama dengan kesolehan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tidak pernah bertabaruk dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an secara jasad beliau. Kemudian tiga, karena para tabi'in rahimahumullah tidak pernah bertabaruk dengan jasad-jasadnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. apakah termasuk hutang jika dalam organisasi atau komunitas diwajibkan membayar iuran kas? Maka jawabannya, kalau seandainya itu peraturan, maka iya, termasuk hutang. Ya, kalau peraturan dan dia sudah setujui, termasuk hutang, karena itu sebuah kesepakatan. Ya, tetapi tentunya berbeda dengan ketika seseorang berhutang kepada orang lain. Ya, hukumnya berbeda. Yang iuran bisa saja dia minta dispensasi untuk tidak membayar karena keterbatasan hartanya. Adapun hutang terhadap orang lain, maka dia harus minta halal atau dia lunasi. Ya, wallahu a'lam. Dalam Sahih Bukhari nomor 3278, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengerjakan salat asar, kemudian keluar berjalan kaki, lalu ia melihat Al-Hasan, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an, sedang bermain dengan anak-anak kecil lainnya. Lalu Abu Bakar menggendongnya di atas pundaknya, kemudian berkata, "Demi bapakku, mirip sekali dengan Nabi dan tidak mirip dengan Ali." Maka Ali pun tertawa. Bagaimana kalimat "demi bapakku" yang diucapkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Ini bukan sumpah, tetapi ucapannya "bi abi wa ummi". Bukan sumpah. Terjemahannya bukan "demi", tetapi terjemahannya adalah "bapak dan ibuku sebagai jaminannya". Ini bukan sumpah, ya. Tetap saja bahwa bersumpah wajib dengan nama Allah dan haram dengan nama selain Allah siapapun melakukannya. Walaupun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang melakukannya, maka tidak bisa ditanding dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengharamkan untuk bersumpah dengan menyebut nama makhluk. Tetapi yang benar adalah bahwa Abu Bakar As-Siddiq tidak bersumpah dengan nama makhluk, tetapi beliau menyebutkan bapakku dan ibuku sebagai jaminannya. Dan ini sebagai penguat pembicaraan. Dan itu kebiasaan orang Arab. Penguat pembicaraan. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Seperti misalkan seorang wanita di peperangan Uhud. Disebutkan kisahnya di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah dan juga Imam At-Tabarani. Bahwa ketika peperangan Uhud dikabarkan Rasulullah SAW meninggal, maka keluarlah seorang wanita yang mutahazzimah. Dia tertutup seluruh badannya. Seluruh badannya. Sampai matanya pun tertutup. Kemudian didatangkan kepada wanita tersebut bapaknya, anak laki-lakinya, suaminya, saudara laki-lakinya. Empat orang yang sangat dekat dengan beliau dari keluarga laki-lakinya meninggal di peperangan Uhud. Lalu wanita ini bertanya, "Ma fa'ala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Apa yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad, maka para sahabat menjawab, "Innahu amamak." Beliau sedang berada di depanmu. Maka wanita tersebut pun memegang ujung baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meyakinkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Kemudian setelah itu, beliau berkata, "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah." Bapakku dan ibuku sebagai jaminannya wahai Rasulullah. Kullu musibatin ba'daka jalal. Setiap musibah yang aku dapati asalkan engkau selamat adalah ringan. Dalam perkataan riwayat yang lain, kullu musibatin idza salimta min atab. Setiap musibah akan ringan jika engkau selamat dari kesulitan, dari pembunuhan. Nah, ini menunjukkan bahwa ucapan demi bapakku, bi abi, itu bukan berarti demi, tetapi bapakku sebagai jaminannya. Wallahu a'lam. Saya mempunyai keluarga non-muslim dan juga teman non-muslim, yaitu Kristen. Bagaimana cara saya mendakwahi mereka seandainya saya ingin mencoba memberitahukan mereka tentang kebenaran Nabi Isa sebenarnya. Hal apa yang harus saya lakukan ketika ingin berdialog dengan mereka tentang kebenaran? Maka jawabannya, jangan langsung kepada tentang Nabi Isa. Akan tetapi yang jelaskan adalah tentang konsep tauhid. Tentang tauhid. Yaitu jelaskan bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Kenapa kami menyembah hanya kepada Allah? Karena Allah lah yang maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa atas satu-satunya. Tidak ada yang mencipta, mengatur, berkuasa kecuali Allah. Ya, mulai dengan tauhid. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik. Mengenai penyematan gelar Al-Masih pada Nabi Isa. Bagaimana dengan penyematan gelar Al-Masih pada Dajjal? Sebagaimana doa Nabi Muhammad SAW berlindung dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal yang beliau baca sebelum salam pada saat tahiyat akhir. Maka Dajjal dinamakan Al-Masih karena dia yamsahu fil ard. Dia berjalan di atas muka bumi. Dalam hadis Rasulullah SAW, ma min syai'in fil ard illa sayyat'uhu Dajjal illa Makkah wal Madinah. Tidak ada satu tanah sejengkal pun di atas muka bumi ini kecuali Dajjal akan menginjakkannya. Artinya mendatangi tempat-tempat. Jadi dia selama hidup, selama 40-an tahun itu, dia menapaki semua bumi, kecuali Mekah dan Madinah. Makanya dinamakan dengan Al-Masih, yaitu orang yang berjalan di atas muka bumi. Barakallahu fiik wa fiik. Adik saya sudah 1 bulan sakit, sudah di medical check up di beberapa rumah sakit dan dokter spesialis. Namun tidak ditemukan penyakitnya dan dinyatakan sehat-sehat saja. Hingga keluarga mulai berpikir dia kena sihir. Di mana di Banjarmasin tempat mengobati sihir atau santet yang sesuai syariah? Jazakallahu khairan. Ulun belum tahu. Ya, dan saya nasihatkan untuk diruqyah dan berdoa kepada Allah agar sembuh. Diruqyah dan berdoa kepada Allah agar sembuh. Kalau seandainya ketika diruqyah memang kesurupan, maka itu tanda bahwa memang dia kena sihir ataupun kerasukan jin. Kalau seandainya dia kena sihir, maka berarti salah satu tugasnya adalah harus dicari praktek sihirnya. Praktek sihirnya. Buhul-buhul yang diikat, yang dijampi-jampi, dan biasanya praktek sihir itu diletakkan di tempat yang jarang dijamah oleh manusia, seperti rumah tua, kuburan tua, kemudian nenek tua, yang jarang dijamah oleh manusia. Ya, habisnya pian serius benar, ya, yang dijarang oleh jamah manusia. Maka berdoa kepada Allah. Karena Nabi Muhammad SAW sembuh dari pengaruh sihir ketika beliau berdoa kepada Allah. Akhirnya datang 2 malaikat yang memberitahukannya bahwasanya beliau kena sihir dan prakteknya di sebuah sumur yang bernama Dhi Arwa. Berdoa kepada Allah. Barakallahu fiik wa fiik. Apa ucapan Masya Allah yang kemudian diiringi ucapan untung ada kamu juga termasuk perbuatan syirik? Mohon penjelasannya. Maka jawabannya lebih baik dijauhi meskipun sebelumnya mengucapkan Masya Allah, ya, lebih baik diucapkan Masya Allah saja, ya, Masya Allah saja, artinya hanya cukup Masya Allah saja, tidak perlu untung ada kamu, ya. Tetapi kalau seandainya ingin mengucapkan untung ada kamu adalah kalau bukan karena Allah, kemudian kamu. Ya, itu. Untung karena Allah, kemudian kamu. Nah, itu. Untung ada Allah, kemudian ada kamu. Itu ucapan-ucapan seperti itu diperbolehkan. Tapi yang paling utama adalah Masya Allah wahda. Barakallahu fiik wa fiik. Bagaimana apabila ada seorang yang bersumpah dengan menyebut demi Allah dan demi Rasulullah? Ini syirik asgar. Syirik asgar karena ucapannya bersumpah dengan nama selain Allah. Kalau diyakini dengan hati mengagungkan Rasulullah sama dengan mengagungkan Allah, maka ini syirik akbar. Karena pengagungan terhadap Rasulullah kita wajib mengagungkannya. Akan tetapi tidak boleh pengagungan terhadap Rasulullah sama dengan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Waalaikumsalam. Apakah Nabi Isa alaihissalam masih hidup berada di langit? Ada riwayat bahwasanya Nabi Isa diangkat ke langit dan diturunkan untuk memerangi Dajjal. Jazakallahu khairan. Iya, ada hadisnya, ada ayatnya maksud saya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang ayat itu, yaitu di antaranya surat Ali Imran ayat ke-55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qala Allah." Ingatlah ketika Allah berkata, "Ya Isa, wahai Isa, inni mutawaffika." Sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu. Artinya belum sampai mati ini. Wa rafi'uka ilayya, dan mengangkatmu kepadaku. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan membersihkanmu dari orang-orang kafir. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Wallahu alam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.